ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mengaruniakan kita nikmat yang begitu banyak, sehingga pada sore hari ini Allah Ta'ala masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan dari kitab Ahaditsul Akhlaq atau Hadis-Hadis Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah selesai membahas bab yang ke-26 tentang adab berpakaian, ya, adab membuang hajat dan berpakaian. Dan insyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab yang ke-27 dari total 30 bab dari kitab ini yang berjudul Akhlaqut Tajiril Muslim, yaitu akhlak pedagang muslim, ya. Jadi ini akan membahas tentang bagaimana seharusnya seorang pedagang itu berakhlak, ya, pedagang muslim. Baik pedagang itu sudah pada level pedagang besar, pebisnis besar, atau pedagang yang baru memulai bisnisnya, atau orang-orang yang terkait dengan perdagangan tersebut, mau dia makelar atau yang lainnya. Ya, ini insya Allah berlaku untuk semua jenis pedagang, atau bisa kita luaskan juga kepada para pekerja pada umumnya. Ya. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, inna min ni'matillahi ala ibadihi an hayya'a lahum anwa'al makasib tayyibah wa wujuhil arbahil mubahah. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada manusia berbagai macam jenis pekerjaan yang baik dan berbagai macam keuntungan-keuntungan yang mubah, yang dibolehkan. Ya, wa fataha lahum abwaabar rizqi. Dan Allah Ta'ala membuka pintu-pintu rizki bagi para hambanya, wa hathahum 'ala as-sa'yi fi talabihi wa tahsilihi min turuqihi allati abahaha Allah. Dan Allah bahkan mendorong, ya, untuk berusaha mencari rizki, ya, dengan jalan-jalan yang Allah bolehkan. Ya, sehingga Allah Ta'ala itu memberikan rizki kepada kita, memberikan berbagai macam pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan tangan kita. Ya, dan Allah membolehkan segala jenis, ya, pekerjaan. Ya, selama tidak haram, hukum asalnya juga halal, sehingga banyak sekali, ya, pintu-pintu rezeki yang Allah buka. Ya, wa hadzarahum min tahsilihi min alwujuhi allati harrama 'ala 'ibadihi. Dan Allah peringatkan kepada hambanya supaya tidak mengambil jalan-jalan yang Allah haramkan. Al-qa'imati 'alal dhulmi wal ghisyi wal ihtiyali wa ghairi dhalika minal masalik. Yaitu berupa kezaliman, berupa penipuan, berupa rekayasa dan lain sebagainya, berupa cara-cara yang tidak terpuji. Wa tu'addu tijarah, ya, mahakkan lil akhlaqi tadhharu min khilaliha ma'adinun nas. Dan dari pintu perdagangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai barometer, sebagai indikator akhlak seseorang yang bisa menampakkan berbagai jenis karakter manusia. Ya, wa tankashifu biha akhlaquhum wa tastabinu tabaiyuhum. Dan dengan perdagangan pula akhlak manusia itu akan terbuka seperti apa, dan akan tabiat mereka akan terlihat. Ya. Orang kalau sudah di pasar gitu, ya, maka akan terlihat. Orang yang jujur betul-betul kita akan yakin dia itu pasti jujur kalau dia di pasar gitu. Kalau dia orang yang di luar ternyata begini, di pasar dia ternyata begitu, nah, orang akan membuka hakikatnya di pasar, ya, sebagai pedagang. Maka inilah di antara hikmah yang Allah berikan dalam perdagangan. Wa qad ja'ala Allahu amral halali bayyinan wa amral harami bayyinan la ishtibaha fihi wala iltibas. Dan Allah telah menjadikan perkara halal dan haram itu jelas, ya, tanpa ada yang meragukan, tanpa ada yang samar, tanpa ada yang tercampur. Ya. Wal khalalul ladzi yaqa'u fin nasi fi hadzal bab innama huwa min jihatil akhlaq. Dan kekurangan yang ada, celah yang ada pada manusia dalam masalah ini adalah pada masalah akhlaknya. Kalau masalah halal haram, maka Allah telah jelaskan, ya, riba haram, ya, kemudian apalagi menipu haram, mencuri haram, ya, gharar haram, ya, jelas, ya, oh ini halal, jual beli halal, sewa menyewa halal, nah itu jelas. Tapi nanti akan celahnya itu ada pada akhlaknya. Seorang muslim boleh jadi terjatuh meskipun dia telah menjaga halal haramnya, ternyata akhlaknya itu bermasalah. Ya. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang masih samar. Ya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Tahu hanyalah orang-orang tertentu, tapi banyak di antara manusia enggak tahu. Ya. Fa man ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka siapa yang berhati-hati tidak terjatuh dalam perkara yang samar tadi, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan siapa yang terjatuh dalam hal yang meragukan tadi, yang syubhat, maka dia telah terjatuh dalam yang haram. Karra'i yara haulal hima, sebagaimana seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan. Jadi dia masih di tempatnya namun sudah sangat dekat dengan pagar atau dengan batas daerah yang dilarang untuk menggembala. Yushiku ayyar ta'afi, hampir-hampir dia menggembala di tempat larangan tersebut. Ala wa inna likulli malakin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu punya daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, himanya, daerah larangannya itu adalah apa-apa yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah bahwa dalam jasad itu terdapat sebuah daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau daging itu baik, ya, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau daging tersebut jelek, maka akan rusak juga jasad seluruhnya. Ala wahiyal qalbu, maka ketahuilah bahwa itu adalah jantung, ya. Jantung kita itu adalah yang orang suka menerjemahkan dengan hati, ya. Itu adalah bagian tubuh yang menentukan, ya, hati kita ini baik atau buruk itu dari hati, apa, jasad kita nanti akan mengarahkan kita kepada kebaikan atau keburukan itu dari sumbernya, dari hati. Ya. Waqad qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-asya'a ila thalathati aqsam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membagi berbagai macam perkara menjadi tiga jenis. Dalam hadis tadi, ya, terdapat tiga jenis. Yang pertama adalah qismun hillun bayyinun, perkara yang jelas halalnya, ya, yaitu yang diketahui oleh setiap muslim dan tidak samar bagi seorang pun tentang halalnya. Misalnya halalnya nasi, halalnya daging kambing, halalnya daging sapi, itu semua orang tahu itu halal. Kemudian jenis yang kedua, yang jelas haramnya, yang tidak samar juga bagi setiap muslim, ya, misalnya babi, ya, babi orang non muslim aja tahu kalau muslim itu mengharamkannya. Khamr, ya, babi khamr itu dua hal yang pasti muslim dan non muslim itu tahu kalau dalam Islam diharamkan, dan lain sebagainya yang jelas, ya. Dan jenis yang ketiga adalah mushtabih, ya, sesuatu yang samar, ya. Jadi sesuatu yang mushtabihun ala kathirin minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak orang, ya. Wahum man laisa indahu ilmun wala fiqhun wala basiratun fi dinillah, yaitu tidak diketahui oleh orang yang tidak punya ilmu, tidak punya fikih, dan tidak punya basirah. Basirah juga artinya sama dengan ilmu, ya. Jadi ya orang awam pada umumnya yang enggak pernah ngaji gitu. Ya, enggak, ya kalau ditanya hukum daging buaya gimana, mereka bingung apa ya gitu. Hukum apa gitu. Mereka enggak tahu, ya. Misalnya ya, jadi orang yang tidak mengetahui, orang awam, ya. Bi khilafi ahli al-ilmi fa innaha la taltabis 'alaihim. Kalau ulama maka tidak samar bagi mereka, orang yang sudah biasa bergelut dengan kitab-kitab, sudah biasa belajar halal haram, maka bagi mereka itu bukan hal yang samar, ya. Mereka tahu hukum daging kelinci apa, hukum daging buaya apa, tahu, ya. Dan hukum hina seperti apa, mereka tahu karena sudah jelas. Wa bihadza yadhharu maqamul ulama, maqamul ulama wa makanatuhum ar-rafi'ah. Maka di sini, dalam hadis ini menunjukkan kedudukan ulama yang tinggi. Kenapa? Karena ada hal-hal yang hanya diketahui oleh para ulama, ya, orang-orang yang telah belajar. Ya. Yaitu la ya'lamuhunna katsir minan nas, di mana banyak orang enggak tahu kecuali mereka. Ya. Ya, jadi orang-orang ada yang enggak tahu, yang tahu hanya ulama yang kokoh ilmunya, ya. Yang para yang kaum muslim itu senantiasa butuh kepada ilmu mereka, kepada nasihat mereka, kepada penjelasan mereka, kepada fatwa-fatwa mereka, ya, dan juga butuh kepada bimbingan mereka dalam dalam keseharian mereka. Dan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan sebuah jalan, sebuah kaidah, ya, sebuah tuntunan yang sangat berharga ketika terjadi satu hal yang meragukan atau sesuatu yang samar bagi kita. Ya, kita ragu, kita enggak tahu ini apa gitu ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdih. Siapa yang berusaha menjauhi yang samar-samar tadi, yang belum jelas tadi, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ya. Kalau dia telah berusaha menjauhi yang samar-samar tadi, enggak mau mendekatinya, maka dia telah menyelamatkan agamanya, yaitu antara dia dengan Allah aman. Ya. Dan irdihi, dan kehormatannya, yaitu antara dia dengan manusia juga aman. Karena syubhat itu, karena ini bukan cuma masalah makanan ya. Masalah muamalah juga ada yang jelas, ada yang jelas halal, ada yang jelas haram, ada yang perkara-perkara yang meragukan. Ya. Ini yang kemudian kalau kita menjauhi hal tersebut, insya Allah sudah aman, ya, kehormatan kita akan aman. Ya. Maka ketika seorang itu mendekati syubhat, bahkan meremehkan syubhat, ya, maka mau tidak mau dia akan terjatuh, ya, suatu ketika kepada yang haram yang jelas. Ya. Orang yang bermudah-mudahan dalam yang meragukan gitu ya, post pokoman nggak apa-apa gitu ya, oh sampai dia terbawa akhirnya menggampangkan segala sesuatu sehingga yang sudah haram pun dia akan terjang. Ya, maka inilah mana dari Nabi, mana dari sabda Nabi SAW, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang menjatuhkan diri dalam syubhat, dalam hal yang meragukan, maka dia akan terjatuh dalam yang haram. Kemudian hadis dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ya, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jita tas'alu 'anil birri wal itsmi." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa." Maka aku mengatakan, "Walladzi ba'athaka bil haqqi ma ji'tuka as'aluka an ghairihi." Ya, kata dia, kata Wabisah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, yaitu demi Allah, aku tidaklah mendatangimu kecuali memang untuk bertanya hal tersebut. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Albirru man syaraha lahu sadruk." Yang namanya kebaikan itu adalah yang membuat dadamu itu lapang, membuat dadamu itu berasa tenang, Ya, apa yang menenangkan hatimu itulah kebaikan. Wal ithmu mahaka fi sadrika wa in aftaka anhun nas. Dan dosa adalah segala sesuatu yang menggelisahkan hatimu, ya, walaupun orang-orang berfatwa kepadamu bahwa itu benar, tapi hatimu gelisah. Kalau istilah kita hati kecil, gitu ya, hati kecil kita itu mengatakan ini enggak benar. Nah, itulah namanya dosa. Ya, hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi keraguan itu juga akan menimbulkan ketidaktenangan dalam hati. Nah, itulah dosa. Ya. Dan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, hadis yang serupa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an ayyatali 'alaihin nas." Ya. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Ya, jadi kebajikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa-apa yang membuat hatimu gelisah dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Kadang gitu ya. Kadang kita melakukan hal yang meragukan nih, benar atau enggak. Atau kita hampir yakin bahwa ini tuh enggak benar. Sehingga kita enggak mau orang lain tuh tahu. Nah, berarti ini dosa. Ya, ini tanda-tanda bahwa suatu itu adalah dosa adalah hati kita tuh gelisah. Ya. Kenapa? Karena meragukan, ya. Apalagi kalau enggak meragukan, itu lebih-lebih enggak tenang lagi, ya. Itu kalau hatinya masih hidup. Ya, hatinya masih hidup dia akan merasa demikian. Kalau hatinya sudah mati ya sudah. Dia akan merasa baik-baik saja, naudzubillah, ya. Wa hadza yadullu ala anna Allah fatara ibadahu ala ma'rifatil haqq. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan fitrah, telah memfitrahkan manusia hamba-hambanya untuk mengenali kebenaran dan tenang terhadap kebenaran dan tenang dalam menerima kebenaran. Ya, dan itu akan terbentuk dalam tabiatnya itu untuk mencintai kebenaran, ya, dan akan menjauhi dari kebatilan. Itu fitrah kita seperti itu. Buktinya hadis tadi, ya. Kebaikan itu adalah yang menenangkan hatimu, dosa itu yang membuatmu gelisah dan orang enggak mau orang lain mengetahuinya. Benar atau tidak? Betul, ya. Maka ini fitrah yang Allah berikan kepada hambanya. Maka hendaknya seorang hamba ketika dia ragu antara sebuah hal apakah dia halal yang jelas ataukah haram yang jelas, ini berarti artinya dia dalam perkara yang meragukannya, maka hendaknya dia meninggalkannya, ya, dan bersikap warok, berhati-hati terhadapnya. Sebagaimana riwayat dari Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari hadis Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Sifti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Yang meragukan tinggalkan, kita menuju kepada yang yakin, ya. Maka di dalamnya terdapat isyarat atau terdapat bimbingan untuk mengembalikan perkara yang syubhat itu kepada hati yang bersih, gitu ya, kepada hati yang lebih berkuasa, ya. Karena hati itu yaqtarib lil haram, karena namanya hati itu akan goncang, akan merasa terguncang ketika menghadapi sesuatu yang haram. Wa yaskun lil halal, dan dia akan tenang kalau halal, ya. Maka seorang muslim yang berhati-hati akan meninggalkan, ya, as-saghirah makhafatal kabirah. Dia akan meninggalkan dosa kecil karena khawatir terjatuh ke dalam dosa besar. Wal muhsin yad'u malan ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun. Dan orang yang betul-betul ihsan, orang yang baik, itu akan meninggalkan apa yang mubah supaya dia tidak terjatuh dalam hal yang makruh, ya, atau bahkan perkara yang haram. Ini kalau orang warok, punya hati-hati. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ini hadis penting, ya, yang akan menjadi inti pembahasan kita pada sore hari ini adalah empat hal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu ada padamu maka engkau tidak perlu khawatir akan terluput dari dunia. Maksudnya engkau tidak perlu khawatir dunia itu akan lepas darimu. Kalau engkau sudah punya empat ini, maka tidak ada kekhawatiran atas dunia yang kamu cari itu, enggak usah khawatir dia akan terlepas. Ya. Yang pertama, hifdzu amanatin, menjaga amanah. Yang kedua, wasidqu haditsin, dan berkata jujur. Yang ketiga, wa husnu khaliqatin, dan berakhlak baik. Yang keempat, wa ifatun fi tu'matin, yaitu mempunyai kehormatan diri dalam masalah cari makan. Ada empat ya, menjaga amanah, berkata jujur, berakhlak baik, dan menjaga kehormatan dalam mencari makan. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat penting bagi setiap orang yang menyibukkan diri dengan perniagaan. Baik itu perniagaan yang kecil ataupun banyak, sedikit atau banyak, ya. Atau qulat wa kathurat an yata'ammalahu wa yakuna nusba'ainaihi. Dan hendaknya itu dijadikan sebagai renungan dan bahkan dijadikan sebagai target. Ya, nusba'ainai itu nusba semacam apa? Sesuatu yang ditaruh di depan mata. Sebagai target. Ini kita jadikan sebagai target bagi setiap para pedagang. Ya, bahkan hendaknya disebarkan di antara para pedagang, para perbisnis, ya, dalam berbagai macam tempat-tempat perdagangan atau di syarikat-syarikat perdagangan, di kelompok-kelompok dagang, ya. Penting hadis ini untuk disebarkan sehingga hatta yusahhiha liman istaghala bitijarah masarahu wa tariqatahu fil bai' wasyira' wa ta'amul, sehingga itu akan mengoreksi perilaku mereka. Ya, perilaku para pedagang, bagaimana mereka berjual beli dan bagaimana mereka berinteraksi. Penting hadis ini untuk mereka. Ya, wadzalika bi ayyak bi an takuna tijarah qaimatan ala hadhil usus al-arba'ah. Demikian ini supaya perniagaan mereka itu dibangun di atas empat asas tadi. Ya. La yusawim fiha mahma kana ribah, dan dia tidak akan ada kompromi walaupun betapapun besarnya keuntungan yang akan dia dapatkan. Ketika dia dihadapkan nih antara yang untung besar dengan empat prinsip ini, kalau dia betul-betul paham, dia enggak akan memberatkan keuntungan ini. Dia akan lebih memberatkan menjaga empat prinsip tadi, ya. Maka dalam hadis ini juga terdapat ya mu'alajah hakimah wa 'azimah li fasadil ladzi yahsulu lil akhlaqin nas. Jadi dalam hadis ini juga akan menjadi obat, akan menjadi terapi ya bagi kerusakan yang terjadi, kerusakan akhlak yang terjadi ketika seseorang itu menghadapi dunia, ketika sudah dihadapkan pada perbendaharaan dunia. Wa khutamuha wa tijarah wa iktisabil mal wa talabil arbah. Dan dia akan akan menjadi obat bagi mereka yang ya tadi sudah terhadapkan pada ya segala macam pernak-pernik duniawi ya dan segala macam keuntungan. Wa annahu la salamata min dzalika illa bi ayyuhafidhu at-tajir ala hadhil ususil arba'ah al-madzkura fil hadits. Dan bahwa tidak akan ada keselamatan bagi seorang pedagang kecuali dengan menjaga empat prinsip yang disebutkan dalam hadis tadi, ya. Dan hendaknya dia juga bersemangat, ya, untuk menjadikannya sebagai rokaiz, ya, sebagai harta karun, allati la yaqbalu an tadhi', yang tidak bisa disia-siakan, ya. Kalau dia jadikan itu empat prinsip sebagai harta karun, maka tidak akan disia-siakan, ya. Wala yubali infatahu syai'in minad dunya, dan dia tidak akan peduli kalau demi menjaga empat hal tadi dia akan kehilangan sebagian dari dunia. Ya, madama muhafadzan ala hadhihi raka'is. Selama dia bisa menjaga itu dia enggak akan peduli. Ya, wa mahma 'azumatil makasib wa kathratil arbah. Ya, walaupun perdagangannya itu akan menjadi besar sukses dan keuntungannya akan banyak, ya. Dia selama dia masih bisa menjaga prinsip tersebut maka dia tidak akan peduli, ya. Karena apa? Karena dia mustahdiran dauman ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawaman qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala 'alaika ma fataka min ad-dunya. Karena apa? Karena dia selalu terngiang-ngiang. Ya, terngiang-ngiang akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fala 'alaika ma fataka min ad-dunya. Ya. Kalau dia ada pada dirinya empat hal ini, maka tidak akan mengkhawatirkannya jika dia kehilangan dunia. Kehilangan sebagian dunianya, dia tidak akan merasa khawatir. Ya. Maka dia tidak akan peduli dengan misalnya ini jadi untungnya jadi sedikit, ya, atau kemudian bahkan jadi enggak untung, ya, bahkan jadi rugi misalnya. Ya. Dia akan tetap merasa beruntung karena masih bisa menjaga empat hal yang mulia ini, ya. Maka ketika seorang itu mulai masuk ke dunia perdagangan, perbisnisan, maka dia akan diuji dengan ujian yang sangat berat, ya, terkait dengan empat hal ini, ya. Dia akan dicoba apakah dia melanggar empat hal ini atau tidak, ya. Maka kadangkala dia akan dipaparkan kepada keuntungan-keuntungan yang menggiurkan, ya, sehingga dia mengharuskan dia untuk kemudian dia berdusta, kemudian dia menipu dan lain sebagainya. Ada, ya, kalau kita mau, ya, orang-orang itu kan ada, ya, kalau misalnya dia mau melariskan sesuatu pakai surat, misalnya, dengan surat ini saya bisa punya banyak customer. Hanya dengan surat, tapi suratnya palsu, gitu ya. Godaan, ya, godaan. Nah, ini banyak yang seperti ini, ya. Atau faidhulufi musawamati ma'anafsihi, sehingga dia akan kemudian bimbang, akan terjadi pertarungan dalam dirinya. Hal yakbalu ala ribhi bimithli hadzal masalik. Apakah dia akan mendapatkan keuntungan dengan cara-cara seperti ini? Ya. Ataukah dia akan mengatakan sebagaimana yang disebutkan hadis? La alayya ma fatani minat dunya. Aku tidak perlu khawatir ada dunia yang lepas dariku. Walitabqa li hadzal asas. Ya, supaya saya tetap bisa menjaga empat asas dalam hadis ini. Ya. Walaupun walaupun ketika itu dia sudah jelas-jelas akan dapat keuntungan dengan hal tersebut, ya. Dan dia akan lepas ketika dia menjaga prinsip tersebut, ya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, ya, akan menjadi jaminan bagi para pedagang, ya. Aifala ta'sa 'ala ma fata min ar-ribhi wa in kabura wa la ta'assaf, ya. Dan dia tidak akan merasa kemudian kecewa, putus asa ketika dengan menjaganya dia kemudian menjadi berkurang keuntungannya, ya. Fa innaka fi khairin wa ghanimatin hatta wa in fataka hadzal mal. Karena selama menjaga empat prinsip tadi, engkau akan senantiasa berada dalam kebaikan, dalam keuntungan, ya. Dan walaka al-iwad al-mubarak min Allah, dan engkau akan mendapatkan ganti yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza yanbaghi 'ala kulli man yuqdimu 'ala tijarah ayatanabbah li hadhil usus al-arba'ah al-azimah. Maka hendaknya setiap orang yang mulai berdagang, dia memperhatikan empat prinsip ini. Wa antakuna thabitatun indahu. Thabitatan indahu. Dan hendaknya itu menjadi kokoh dalam hatinya. Ya. Kita bahas satu-satu empat prinsip yang kita akan bahas, ya. Empat prinsip tadi. Al-awwal yang pertama, hifdzu amanatin, menjaga amanah, ya. Ai an ayyakuna aminan fi ta'amulatihi, yaitu menjadi orang yang terpercaya dalam setiap muamalahnya, ya. Artinya orang itu enggak khawatir sama dia. Karena apa? Karena dia terpercaya, gitu, ya. Kalau misalnya gampangnya, ya, kita enggak usah ngomongin berdagang, utang misalnya. Ada orang kalau utang bayarnya pasti tepat waktu. Ya. Maka sudah pengalaman mungkin 3 kali, 4 kali, 5 kali seperti itu, dia berarti terpercaya walaupun utang, tapi dia terpercaya, ya. Atau setiap kita pesan barang pasti dia bisa diandalkan. Ini terpercaya, ya. dan tidak menipu, ya, la yaghish, tidak menipu, wala yahda, tidak, ya, tidak menipu, tidak membuat makar, ya, dia terpercaya dalam menjaga hak-hak orang lain, ya, dalam mengembalikan harta orang lain, ya. Maka dia tidak menyia-nyiakan hak orang lain, bahkan dia menjaga amanah, ya, sebaik mungkin, ya. Ini yang pertama. Karena apa? Karena sebagian orang itu diberikan ujian, ya. Ketika dia mulai memasuki pintu perniagaan, maka dia diuji apakah dia bisa menjaga amanah atau tidak, ataukah dia menyia-nyiakan amanah, ya. Fisabilin ayyuhassil malan au syai'an min khutamid dunya, ataukah dia menjadi tidak amanah hanya demi menambah keuntungan, keuntungan harta atau sebagian dari sampah dunia. Ya, fakatsir minan nas sayasqut fi hadzal imtihan. Maka banyak orang yang terjatuh, gagal dalam ujian ini sehingga dia menyia-nyiakan amanah demi untuk meraih keuntungan dan aradan min aradid dunia, dan meraih sebagian dari keuntungan dunia. Wa mata'aha azza'il, ya. Dan sedikit dari perhiasan dunia yang cuma sementara saja. Ya. Dan sebagian orang juga ada yang wa minan nas man yata'amal bil amanah fi hududin dayyiqah. Sebagian orang ada yang amanah tapi hanya hanya dalam batas-batas tertentu saja. Ya. Artinya dia amanah tapi syarat dan ketentuan berlaku, gitu. Artinya dia hanya tidak amanah sepenuhnya, gitu ya. Wa fi masalih mahdudah, hanya ketika ada keuntungan atau ada maslahat tertentu saja dia baru amanah, ya. Yaitu ketika dia bersikap amanah selama atau sebagai balasan orang lain amanah kepadanya. Jadi dia amanahnya itu hanya kepada orang yang juga amanah kepada dia. Ya. Ketika dia temui orang yang amanah, dia akan amanah. Wa idza wajada kha'inan 'amalahu bil khiyanah. Kalau orang itu berkhianat kepada dia balas khianat. Ya, walaisa hadza sya'nul mu'min, dan ini bukan karakter seorang mukmin. Amanah hanya ketika orang lain amanah kepada dia. Ya, kalau khianat, saya balas khianati kamu. Nah, ini adalah amanah yang pakai syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini bukan karakter seorang mukmin. Seorang mukmin, ya, dia amanah di setiap waktu. Ya, sebagaimana dalam musnad dan selainnya dengan sanad yang sahih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addal amanata ila man itamanaka wa la takhun man khonaka." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." Perhatikan, ya, kepada orang yang mempercayaimu tunaikan amanah, ini jelas. Tapi janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu, jangan balas berkhianat kepada dia. Ya, maka amanah itu dituntut dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, dalam setiap, ya, segala sesuatu. Ya. Dan amanah itu adalah mamduhah, sesuatu yang terpuji fi jami'i ahwaliha. Dalam setiap kesempatan, setiap waktu, itu amanah adalah sesuatu yang terpuji. Wal khiyanatu madzmumatun wa qabihatun fi jami'i ahwaliha. Begitu pula pengkhianatan, ya, khianat, tidak amanah, itu juga suatu hal yang tercela, suatu hal yang jelek di setiap waktu dan kesempatan. Nah, tidak pernah ada namanya khianat itu baik, ya. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala takhun man khonat, jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ya, artinya kalau kamu balas khianat, berarti kamu sama rendahnya dengan dia, ya. Maka walaupun orang berkhianat, jangan membalas khianat, ya. Artinya, ya, tuntutlah hakmu, tapi janganlah engkau kemudian bermuamalah dengannya dengan berkhianat. Karena khianat itu adalah tercela fi kulli waqtin wa hinin. Di setiap waktu dan kesempatan itu selalu tercela, tidak pernah terpuji sama sekali. Ya. Itu Karakter pertama yaitu menjaga amanah. Asani yang kedua, sidqu hadithin, ya, yaitu berkata jujur. Ya. Ai annahu la yakdzibu bal yuhafidz 'ala sidqi, yaitu dengan dia tidak berdusta dan senantiasa menjaga kejujuran. Ya. Nah, wa 'indama yuhadditsun nas fi bai'ihi wa syira'ihi daiman yakunu shadiqan. Ketika dia berjual beli dia selalu jujur, ya. Ketika dia mengatakan kepada mereka hadhihi al-bid'ah jadidah, ini barang baru loh, ya. Fahuwa shadiqun fi kalamihi, maka dia betul-betul mengatakan yang sebenarnya. Betul-betul barang baru. Jangan second kemudian dikatakan baru. Ya, kalau mau bilang 99 like new bolehlah. Ya, kalau mungkin memang baru beli, baru dibuka kok anu balikin lagi. Ya, boleh dikatakan 99% misalnya. Tapi kan daripada mengatakan new padahal sudah dibuka gitu ya. Maka dia mengatakan yang sebenarnya. Wa idza qala hadza nau asil, ini jenis yang asli, original. Yakunu shadiqan fi kalamihi. Dia juga harus berkata yang sebenarnya bahwa ini memang original. Ya, jangan KW pula di apa? Diklaim original. Wa idza qala hadza minal yaum laisa minal ams. Ini baru hari ini bukan yang kemarin. Artinya kalau misalnya jual roti, jual bakpia, kan penting ya. Sekarang dan kemarin itu sudah lain ya. Nah, itu harus jujur. Jangan bakpia ada 2 hari dibilang ini ganti label. Baru di oven hari ini karena dipanasin dulu, diangetin dan lain sebagainya. Tidak boleh yang seperti ini, ya. Dan lain sebagainya ini hanya contoh yang disebutkan di sini, ya. Dan hendaknya dia berkata pada dirinya sendiri, "Madza yughnini idza kasabtu min hadzal riyalan wa min dzaka riyalain aw ashratan aw alfan aw aktsar." Hendaknya dia berkata kepada dirinya sendiri, "Emang saya kaya dengan apa sih? Apa namanya? Apakah ini membuat saya kaya? Apa keuntungan saya, ya, dengan saya mendapatkan 1 rial, 2 rial, 10 rial atau 1000 rial. Ya kalau di kita rupiah ya, 1 juta, 2 juta. Wa dha'a minni khuluqus sidqi wa asbahtu kadzdzaban. Apa artinya saya mendapatkan semua itu namun akhlak jujur itu hilang dari diri saya, kemudian saya menjadi seorang yang pendusta? Apa faedahnya? Apa untungnya bagi saya? Artinya sepadan enggak sih gitu ya antara saya mendapatkan sekian-sekian ini dengan saya menjadi seorang pendusta? Enggak sepadan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur." Hati-hati kamu terhadap sifat dusta, terhadap kedustaan, karena dusta itu mengantarkan kepada fujur, kepada dosa. Ya, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa itu akan mengantarkan kepada neraka, ya. Mu'minan bi anna rizqa biyadillah, dan dia yakin bahwa rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak perlu khawatir kemudian doanya kok misalnya hanya dengan berdosa saya mendapat keuntungan. Nah, ini berarti dia enggak yakin kepada sang pemberi rizki. Allah tidak menjadikan bagimu jalan rizki yang haram. Ya, mungkin engkau akan bisa melakukannya, tapi Allah tidak meridhoinya, percuma. Ya, rizki yang Anda terima tidak halal, ya. Maka beberapa rial yang Anda dapatkan, beberapa dirham yang Anda dapatkan, ya, dengan apa yang tersia-siakan dari diri Anda berupa akhlak jujur menjadi tersia-siakan, ya, maka tidak ada faedahnya, tidak ada nilainya. Ya, karena kejujuran itu adalah sesuatu yang merupakan aslun thabitun wa asasun la yusawam fihi wa la yudayyih. Sesuatu yang enggak bisa ditawar. Sesuatu yang enggak bisa dikompromikan, ya. Tidak boleh disia-siakan. Ya, maka ini merupakan akhlak yang merupakan sebab dari berkah dalam rizki. Ya, jujur itu sebab dari keberkahan rizki. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, al bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqo. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 orang yang berjual beli, maka mereka masih punya hak khiyar selama mereka masih belum berpisah. Apa itu hak khiyar? Hak untuk tidak jadi misalnya, hak untuk memilih untuk tidak jadi membeli selama belum terpisah dari majelis. Artinya belum belum satu belum pulang, masih di tempat itu, mau memutuskan untuk enggak jadi karena misalnya wah ini ada cacat, ada apa macam-macam. Maka setiap dua orang ini punya hak. Ya. Fa in shadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau mereka berdua itu jujur, ya, dan menjelaskan barangnya, kalau ada yang kurang ya dijelaskan, ya, maka mereka akan diberkahi dalam kedua dalam perdagangan mereka berdua, dalam jual beli mereka. Wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima. Dan kalau mereka malah berdusta dan menutupi aib barangnya, ya, maka atau yang satu malah membuat seolah-olah ada aib, ya, maka akan terangkat berkah dari keduanya. Jadi hati-hati ya, jujur kalau menjual itu ya, kalau memang ada sesuatu yang perlu disampaikan, sampaikan. Ini dulu pernah begini, motornya pernah begini, pernah ini, pernah apa, ya, ini pernah diganti, itu enggak masalah ya. Toh ternyata itu ternyata enggak masalah buat yang beli kan, it's okay gitu ya. Oh enggak apa-apa, yang penting kan udah diganti baru gitu ya. Enggak masalah gitu ya. Jadi enggak perlulah kita kemudian menutup-nutupi dan lain sebagainya. Ya. Berbeda halnya dengan orang yang akhlaknya rusak. Ya. Mereka sangat semangat dalam mencari dunia sehingga mereka kemudian mendapatkan ujian berupa ya apa namanya, atau mereka mendapatkan ujian berupa tergoda dengan keuntungan-keuntungan dunia tadi ya, dan kemudian dia menjadikan dia terjatuh dalam kedustaan ya, bahkan balrubbama yahlafu ainam aimanan mughalladhah. Ya, dan kadangkala bahkan dia sampai bersumpah dengan sumpah yang berat. Ini yang bahaya. Ya. Nabi SAW mengatakan salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzur ilaihim wala yuzakihim walahum adzabun alim. Ada tiga golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan memandang kepada mereka, tidak sudi memandang, tidak akan mensucikan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Ada sepaket yang empat hukuman bagi tiga orang ini. Dan di antara jenis yang salah satu di antara ketiga golongan tersebut adalah al-munafiqu sil'atahu bil halafil kadzib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Dengan mengatakan demi Allah, barang ini begini, padahal dusta. Sumpahnya sih demi Allah, tapi apa yang dikatakan dia dusta. Maka ini orang yang akan mendapatkan azab pedih di hari kiamat, ya. Maka dia dalam hal ini telah menjual kejujurannya dengan menjadi seorang pendusta hanya demi mendapatkan sebagian dari dunia, wa mata'iha azza'il, dan kenikmatan dunia yang cuma sementara, ya. Itu yang ke akhlak yang kedua, yaitu jujur. Yang ketiga, ya. Ats-tsalits husnu khaliqatin, yaitu akhlak yang baik. Ya. Ai yu'amilun nasa bil akhlaqil hasanah wa bil adabil karimah. Yaitu hendaknya dia memperlakukan orang lain dengan akhlak yang baik dan adab-adab yang mulia. Ya, dan hendaknya orang yang sibuk dengan perdagangan ya dan jual beli ya. Maka atau orang yang biasa jual beli itu akan yushahid min asna fil akhlaqiyatin nas. Dia akan menyaksikan berbagai macam akhlak manusia. Wakhtilafi taba'ihim. Dia juga akan menyaksikan tabiat manusia yang bermacam-macam. Orang kalau sudah masuk pasar ya, itu sudah wis macam-macam orang itu. Ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang ngomongnya tinggi-tinggi ya kan. Oh ini ori anu-anu. Ada yang ngomongnya biasa aja, ada yang kemudian ngomongnya keras, ya teriak-teriak, ada yang pelan-pelan, nah macam-macam ya. Tabiat orang di pasar. Ya. Bal sayyi'il mu'amalah minhum syai'an katsira. Akan dia juga akan menemui perilaku yang tidak baik yang sangat banyak, ya, ketika berjumpa dengan banyak orang. Bahkan jangan jangan kita katakan pasar lah, toko saja, orang jaga toko. Yang masuk toko itu juga macam-macam ya kan. Ada orang yang begini begitu. Maka dengan wadawam al-ihtikak bin nas fil bai' wa syira' wal mu'amalat ya, tu'athiru 'ala al-akhlaqi ta'athuran salbiyan. Ya. Maka dengan dia senantiasa berinteraksi, bergesekan dengan berbagai macam orang dalam jual beli dan dalam muamalah, maka itu akan memberikan pengaruh akhlak. Dan akhlaknya itu kan sangat berpengaruh sampai mendarah daging. Ya, illam yuhafidh 'ala hadhihi ar-raqizah al-mubayyinah fi hadzal hadits husnul khaliqah. Dia akan terpengaruh ketika dia tidak menjaga harta karun yang berharga ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khaliqah, berakhlaklah yang baik, ya. Maka jadilah pedagang tersebut ya, dalam dirinya terdapat syirah, terdapat pertarungan. Apakah dia akan menjaga akhlaknya yang baik ya, ataukah dia akan menjual akhlaknya yang baik itu di pasar dengan interaksinya dengan berbagai macam akhlak yang jelek dari orang lain. Nah, dia juga akan mendapatkan semacam pertarungan dalam dirinya. Ya. Bisakah dia tetap mempertahankan akhlak baik dia? Ya. Atau kalau dimaki orang, dia nggak ikut memaki balik. Gitu ya. Atau ketika dia dicurangi, ya, dia tidak balas mencurangi. Gitu ya. Bisakah dia mempertahankan akhlak tersebut? Nah, ini akan menjadi ujian baginya. Ya. Naba fa'inna ba'dhan nas bisababi mu'ayashatihi li asnafin minan nas wa hajatihi lil bai' wat tijarah asbaha la'anan ta'anan badhi'an sayyi'al khuluq. Karena sebagian orang itu disebabkan dia sering berinteraksi kepada orang lain yang punya akhlak jelek, yang sering jual beli dengan dia, maka dia menjadi seorang pelaknat, seorang pencela, seorang yang suka berkata-kata kotor dan berakhlak jelek. Jadi berpengaruh ya. Interaksi dia dengan banyak orang itu akan memberi pengaruh. Iktasaba hadza fi tijaratihi wa fi muamalatihi linnas. Dia mendapatkan hal tersebut dari perdagangannya dan dari muamalahnya dia kepada orang lain. Ya, fadhayya hadhihi khoslah bisababi iqtihamihi at-tijarah wa dukhulihi fiha duna muhafadatin ala hadhihi ar-raqiza al-'azimah. Ya, dan dia akan menyia-nyiakan ya warisan berharga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, karena dia masuk ke perdagangan namun tidak menjaga warisan Nabi ini ya. Maka wattajir al-muslim an-nasih li nafsihi la yaj'alu tijarah wahtikakahu binnas sababan li daya'il akhlak. Maka pedagang muslim yang baik, yang menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri, maka dia tidak menjadikan perdagangannya dan interaksinya kepada orang lain menjadi sebab ya tersia-siakan akhlaknya. Ya, jangan sampai hanya karena kita dagang, hanya karena kita sering interaksi dengan orang ya, orang-orang yang akhlaknya jelek, kita menjadi berakhlak jelek. Wa madza yarbah al-insan idza hassala malan wa fasadat akhlaquhu. Maka apa untungnya mendapatkan keuntungan dunia ketika yang menjadi ganti adalah rusaknya akhlak ya. Wa madza tughni anhu amwaluhu wa madza tanfa'uhu idza fasadatil akhlaq. Dan apa artinya harta benda yang dia dapatkan, apa manfaatnya bagi dia ketika akhlaknya rusak ya. Sehingga ini menjadi perhatian kita ya, bahwa ya namanya jiwa manusia itu lemah ya, dia sangat mudah terpengaruh hanya dengan bergaul ya, bahkan berdagang saja yang kita nggak kenal sama orangnya, kalau kemudian tersering berinteraksi maka akan mempengaruhi, apalagi kalau sudah dekat ya, akan sangat mempengaruhi akhlak. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang agung ini. Dan masih tersisa satu prinsip lagi, namun waktu yang tidak memungkinkan. Seolah kita lanjutkan di pertemuan mendatang, di prinsip yang keempat, yaitu tentang menjaga kehormatan dalam mencari nafkah. Ya, demikian yang kita bahas pada sore hari ini. sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Para pendengar silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana sikap kita jika tiba waktu azan saat berdagang? Apakah tutup sejenak atau bolehkah tetap buka dan sholatnya gantian? Namun nanti ada teman yang tidak dapat sholat jamaah. Jazakumullah khairan. Ya, tentu lebih baik dan lebih benar adalah menutup dagangan kemudian sholat. Ya, buat apa gantiannya? Toh sama-sama melewatkan, sholatnya akan melewatkan sholat. Jadi Allah telah memberikan waktu kita itu 24 jam ya, mungkin untuk tidur 8 jam, sisanya 12 jam. Berapa jam? 16 jam. Ya. 16 jam untuk cari nafkah lah, untuk segala macam. Ibadah itu hanya, sholat lima waktu hanya berapa menit. Hanya katakanlah 10 menit lah. 10 menit itu udah sama zikir insya Allah udah dapat lah. 10 menit. Ya mosok berdagang berjam-jam gitu. Untuk 10 menit sholat saja kok tidak. Untuk ke WC aja mungkin bisa lebih dari 10 menit kan gitu ya. 15 menit gitu ya, untuk mandi bisa lebih gitu. Untuk sholat ya saya kira apa ya, ya jawabannya jelas ya, tidak perlu gantian. Kalau yang mau gantian itu contohnya misalnya jaga security yang memang harus selalu 24 jam dijaga, kalau nggak dijaga ada bahaya, atau menjaga mesinnya harus dijaga terus ya, mesin-mesin pabrik itu kan harus dijaga tuh, harus ada yang mengawasi terus ya. Nah itu boleh bergantian lah masalah. Tapi kalau berdagang saya kira bukan suatu hal yang urgent, sehingga ya tentu jawabannya adalah ya tetap tutup sejenak untuk sholat paling 10 menit, 15 menit, maka buka lagi tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menjaga diri dari fitnah lawan jenis ketika bekerja? Bagaimana jika belum bisa menikah dalam waktu dekat Ustaz? Ya, jawabannya ada pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sata'a minkum fil ba'a falyatazawwaj. Orang yang mampu untuk secara finansial sudah mampu, maka hendaknya dia menikah. Ya, kalau tidak menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, karena itu akan menjadi tameng baginya. Ya, sehingga kalau belum bisa menikah ya berpuasa. Itu solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga bisa tambahkan solusi yang lain, ya solusi tambahan, ya misalnya ya tentu syariat ini sudah mengatur dengan sangat sempurna ya bagaimana interaksi terhadap wanita, ya misalnya dengan menunjukkan pandangan, ya kebetulan absorb hendaknya yang wanita menunjukkan pandangan bagi laki-laki, yang laki-laki juga menunjukkan pandangan bagi wanita, ya kalau salah satu tidak menjalankan perannya maka yang satu tetap harus menjalankan perannya gitu ya. Yang wanita nggak menundukkan pandangannya, yang penting kita menundukkan pandangan kepada wanita, jadi menahan pandangan kemudian juga berpuasa, ya itu salah dua di antara beberapa hal yang bisa dilakukan. Dan tentu ya namanya fitnah lawan jenis itu adalah kadang dimulai dari nekat ya, kadang kita tuh orang itu kan kadang merasa aman ya kalau sedikit-sedikit, padahal ya kita tahu bahwa sebenarnya pintu setan itu dari situ gitu ya. Kadang dari coba-coba, dari sesuatu yang kecil, dari yang diremehkan, itulah setan kemudian masuk. Alah nggak apa-apa dikit, alah nggak apa-apa ini ya. Justru itu yang perlu diwaspadai, sehingga jangan juga kemudian bermudah-mudahan dalam istilahnya berinteraksi gitu ya. Maka insya Allah semoga Allah berikan keamanan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menurut syariat apakah boleh membatalkan jual beli tanpa sebab dalam jual beli online dan itu pre-order, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Membatalkan jual beli tanpa sebab ya dalam jual beli online. Boleh saja, ya. Kalau memang sistemnya memungkinkan untuk membatalkan jual beli, batalkan enggak masalah. Ya, jadi selama ya kalau barang sudah dikirim, sudah apa namanya ya, selama dia masih apa namanya masih belum, karena akad itu kan sebenarnya kan akad yang terjadi biasanya kan statusnya salam ya, ketika kita sudah bayar dulu gitu ya, tapi barang dikirim belakangan gitu ya. Selama itu kemudian barangnya belum dikirim, maka dia bisa aja tidak masalah ketika membatalkan itu. Nah, tentu yang menjadi masalah adalah apakah barang yang sudah dikirim atau belum gitu ya. Kalau dikirim kan berarti kan sudah apa namanya sudah sah gitu ya, jualnya sudah sah, maka yang bisa dilakukan hanya namanya iqalah, dia meminta tolong untuk dibatalkan, itu boleh ya. Dan ketika si penjual ini menerimanya, maka itu menjadi pahala tersendiri bagi penjualnya. Dia berhak untuk tidak menerima. Ketika akad sudah sah, apalagi barang sudah dikirim gitu ya, nggak ada cacat, nggak ada apa, ya itu sudah jual beli yang sah dan nggak boleh tidak bisa sepihak dibatalkan. Tapi boleh meminta. Misalnya, oh ternyata saya sudah punya nih, saya nggak teliti melihat di rumah ternyata punya misalnya. Terus saya baru jadi kasih sama orang gitu. Boleh nggak saya batalkan? Ya boleh. Meminta itu boleh dan dia berhak untuk menolak ataukah juga menerima. Tapi kalau misalnya belum terjadi akad, artinya misalnya dia belum ngirim nih, ya, maka dia bisa saja minta dibatalkan. Dan itu istilahnya sama ya, apakah dia mau menerima atau tidak itu urusan berbeda. Tapi kalau dia minta dibatalkan boleh tidak, maka jawabannya boleh. Walaupun tanpa sebab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Satu lagi mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Pertanyaan pekan lalu tentang pakaian Ustaz. Ya. Bagaimana solusinya jika sebelum hijrah kita punya pakaian yang ada gambar makhluk hidup? Ya. Bolehkah jika hanya dijadikan pakaian dalaman atau hanya dipakai di dalam rumah Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Oh, kalau di dalam rumah ya sama saja pakai gitu ya, sama aja terbuka gitu ya, sama aja hukumnya seperti memajang gambar, sehingga sama tidak bisa dipakai juga, harus tidak bisa dipakai hanya dalam rumah gitu ya. Kalau dipakai sebagai daleman ya nanti juga akan terbuka gitu ya. Nanti akan terbuka juga gitu ya, lebih baik ya dijadikan sesuatu yang dihinakan. Maka ini sebagai pendapat ulama membolehkan gambar-gambar di tempat yang memang dihinakan, seperti jadi pel gitu ya, bahkan jadi bantal, itu juga ulama membolehkan ya, sebagian ulama membolehkan gambar-gambar yang misalnya anak-anak gitu ya, kemudian ternyata dia dibantal tuh sesuatu yang dibuat tidur, keset dan lain sebagainya, tikar, nah itu dibolehkan oleh sebagian ulama. Jadi solusinya kalau memang masih mau memberdayakan baju kaos seperti itu ya, dijadikan pel saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Sebagai penutup, mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini Ustaz. Silakan. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sudah kita bahas 3 dari 4 karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang pedagang muslim ya, baik pedagang besar, pedagang kecil, makelar atau yang lainnya yang berhubungan dengan perdagangan ya, yang semestinya 4 hal tadi kita tahu bahwa itu adalah kebaikan universal. Artinya amanah misalnya. Amanah itu kan kebaikan universal. Ya. Sesuatu yang bahkan orang di luar agama Islam pun tahu itu suatu hal yang baik. Gitu. Ada orang amanah itu kan senang. Ya. Orang kafir, orang-orang musyrik di zaman Nabi Islam senang dengan Nabi. Walaupun dia, walaupun beliau SAW itu mendapatkan sesuatu yang mereka gak suka, tapi karena dia amanah. Gitu. Mereka percayakan kepada Nabi SAW. Mereka nyaman berinteraksi kepada Nabi SAW. Maka ini adalah suatu kebaikan universal yang semestinya kalaupun tidak ada hadis tersebut, maka cukuplah bagi kita untuk mempertahankannya dalam setiap perdagangan kita. Amanah. Kemudian juga yang kedua adalah jujur. Sama, jujur juga kebaikan universal. Tidak ada setahu saya agama yang membolehkan bohong kecuali Syiah. Semua agama juga mencela kebohongan, kedustaan. Gak ada yang suka dengan kedustaan. Ya. Maka lazimilah kejujuran dalam setiap muamalah kita. Dan yang ketiga apa tadi? Akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik juga akan ya disukai banyak orang. Ya, orang yang akhlaknya baik akan disukai banyak orang. Sehingga kalaupun ada hadis ini ataupun tidak, tiga hal ini adalah tiga hal yang mestinya secara fitrah kita itu akan kita jaga. Jangan sampai kita kemudian mengorbankan ini untuk secuil keuntungan dunia yang tidak seberapa. Karena ya namanya godaan. Ya, dan saya mengalami sendiri ya di apa namanya? Ya di beberapa orang itu yang seperti itu. Ya. Bolehlah dikit-dikit gitu ya. Bolehlah ini sedikit. Itu justru pintunya dari situ. Maka hati-hati dengan godaan-godaan yang seperti itu, tetap bisa komitmen dengan apa yang kita jaga ini, 4 hal ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pedagang yang jujur, yang amanah dan juga yang berakhlak mulia. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.